diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih sampai kepada Amir Asy-Sya'bi. Tapi beliau ini tidak ikut serta dalam peperangan ini. Beliau bukan sahabat. Jadi riwayat ini mursal, dianggap mursal. Dan menurut pendapat para ulama ahli hadis, hadis mursal itu termasuk bagian dari hadis dhaif. Amir bin Syabi adalah seorang pemerhati masalah-masalah peperangan seperti kesaksian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi seorang sahabat yang masyhur, Abdullah bin Umar, kenal dengan tabi'in ini, Amir bin Syabi, yang dia ambil berat tentang maghazi, peperangan-peperangan. Jadi walaupun yang mursal, insyaAllah ada kekuatannya di situ daripada sudut tarikh, daripada sudut sirah. Pasukan kaum muslimin berhasil memasuki perkampungan suku Qadha'a yang telah kocar kacir melarikan diri. Serangan kaum muslimin ini mampu mengembalikan kewibawaan mereka di wilayah tersebut. Kewibawaan yang sempat hilang pada peristiwa Perang Mu'tah. Di wilayah Zatul Salasil inilah Amr bin Al-As menjadi imam solat bagi kaum muslimin setelah dia bersuci dari janabah dengan cara bertayamum kerana khawatir jatuh sakit kerana udara ketika itu sangat dingin sekali. Dan ketika mendapatkan laporan tentang ijtihad telah dilakukan oleh Amr ini, Rasulullah SAW tidak keberatan. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Dan antara dalil digunakan oleh Amr bin Al-As adalah firman Allah SWT, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah SWT amat mengasihani kamu. Jadi beliau menggunakan ayat ini walaupun ayat ini tentang apa? Tentang jihad, tentang membunuh. Jadi beliau memahami walaupun tak sampai kepada bunuh sampai mati, tapi jika dia memudaratkan, maknanya termasuk dalam ayat ini. Ini digunakan lepas itu jadi kaedah oleh ulama. Baik, penunjuk Amr bin Al-As sebagai komando pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar yang lebih senior menunjukkan bahawa boleh hukumnya mengangkat pemimpin yang mafdul, yakni yang masih junior, atas orang-orang yang afdal, yang lebih senior, kalau dia memang memiliki kelebihan sifat tertentu yang terkait dengan kepimpinan tersebut. Jadi masalah bukan masalah keseluruhan. Orang ni mungkin afdal keseluruhannya, tapi dia ada perkara tertentu dia lebih afdal. Kan kita apa ni, perlukan orang yang ahli dalam bidang tertentu, jadi kita angkat dia jadi pemimpin dalam hal itu, di bawahnya orang yang lebih afdal daripada dia, tak mengapa dalam Islam. Ini berdasarkan riwayat mursal tadilah, bahawa Abu Ubaidah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah ini dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai ketua kepada orang-orang muhajirin. Kemudian selepas perjanjian damai Hudaibiyah, operasi militer pasukan kaum muslimin diarahkan ke utara, bukan ke barat maupun ke barat daya, mengingatkan keamanan di Mekah sudah cukup kondusif. Jadi kalau utara maknanya ke arah Syam dan sebagainya. Kalau di bawah tu, selatan itu ke arah Mekah. Kenapa tak ada lagi peperangan di arah Mekah? Sebabkan sudah ada perjanjian damai Hudaibiyah. Ini antara kelebihan yang didapati selepas peperangan ataupun perjanjian Hudaibiyah. Ternyata hal itu tidak berlangsung lama, kerana orang-orang kafir Quraisy tidak menghargai nikmat keamanan dan perdamaian tersebut. Secara sepihak mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah sehingga mendorong kaum muslimin untuk melakukan operasi militer kembali ke Mekah dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Jadi ini tak lama, perjanjian damai ini tak lama. Sebab apa? Orang-orang kafir Quraisy telah membatalkan, telah melanggar perjanjian Hudaibiyah itu sendiri. Itu akan dikisahkan pada bab-bab berikutnya. Jadi penaklukan Mekah, orang-orang kafir Quraisy telah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal ketika secara terang-terangan mereka memberikan bantuan berupa senjata, kuda dan pasukan kepada sekutu mereka, Bani Bakar. Jadi Bani Bakar ini adalah sekutu kepada orang-orang Quraisy untuk menyerang suku Khaza'ah, iaitu sekutu kaum Muslimin. Mereka melakukan serangan mendadak kepada suku Khaza'ah dekat mata air Al-Watir sehingga menelan banyak korban. Oleh kerana itu, suku Khaza'ah kemudian meminta bantuan kepada kaum Muslimin. Amr bin Salam Al-Khaza'i segera berangkat ke Madinah. Di hadapan Nabi SAW, dia membaca bait-bait syair yang isinya memohon bantuan kepada beliau. Dia bersabda, "Kamu pasti akan ditolong, hai Amr bin Salim." Ibnu Ishaq menuturkan bahawa Bani Bakar mendesak suku Khaza'ah sampai memasuki tanah haram. Ini detail tentang peperangan antara Bani Bakar dan Khaza'ah. Tapi Bani Bakar ni dibantu oleh orang-orang Quraisy. Jadi ceritanya adalah Bani Bakar itu mendesak suku Khaza'ah sampai memasuki tanah haram, kemudian memerangi mereka di sana. Jadi memerangi di sana dan bunuh di tanah haram. Dan orang-orang Arab memang tak boleh berperang pada bulan haram dan juga di tanah haram. Itu memang pantang larang nenek moyang mereka. Dan ini satu kesalahan yang amat besar mengikut riwayat ini. Tapi riwayat ini kalau kita lihat 554 ini diriwayatkan dengan tanpa isnad. Jadi lemah. Menurut Al-Waqidi, korban yang tewas dari suku Khaza'ah mencapai 20 orang. Ini daripada siapa? Waqidi. Nampak nama dia je. Kita kena hati-hati. Lepas tu di bawah tu kata dengan isnad yang sangat dhaif lagi. Dahlah. Jadi berapa orang dan sebagainya ni semua tak boleh disandarkan, jadi sandaran. Tapi kenapa kita tulis juga? Sebab ni tak ada apa-apa, cuma melengkapkan gambaran sirah. Musa bin Uqbah menjelaskan bahawa beberapa tokoh Quraisy yang ikut membantu Bani Bakar menyerang suku Khaza'ah ialah Safwan bin Umayyah, Syaibah bin Uthman dan Suhail bin Amr. Mereka juga memberikan bantuan berupa pasukan dan senjata. Ini kesalahan yang amat besar. Bukan hanya mereka bantu daripada luar, ada secara apa? Secara peribadi turut serta dalam peperangan. Ni orang besar-besar ni, Safwan bin Umayyah ni. Cerita dia akan sampai pembukaan kota Mekah. Ni orang besar Quraisy. Syaibah bin Uthman juga dan Suhail bin Amr, kalau kita ingat lagi, yang menjadi delegasi Quraisy ketika perjanjian Hudaibiyah. Semua turut serta dengan melanggar perdamaian tersebut. Dan mereka berikan bantuan berupa pasukan dan senjata. Pasukan yang disebutkan dalam kitab tu Ar-Rafiq, maknanya dia hantar hamba-hamba dan juga senjata-senjata untuk melawan. Jadi ini jelas kesalahan yang nyatalah. Jadi orang-orang Quraisy sengaja merosak perjanjian Hudaibiyah secara terang-terangan. Mereka ikut memusuhi sekutu kaum Muslimin. Tapi tadi riwayat siapa tu? Riwayat Musa bin Uqbah. Dalam banyak-banyak kitab sejarah yang paling baik sekali adalah kitab ni, Musa bin Uqbah ni. Dia tikah berbanding dengan apa? Dengan Waqidi dan Ibnu Sa'ad. Tapi riwayat ini juga tidak ada isnad, tak ada sanad. Mereka ikut memusuhi sekutu kaum Muslimin. Belakangan mereka sadar bahawa tindakan tersebut sangat membahayakan diri mereka sendiri. Lepas itu baru mereka menyesal. Beberapa riwayat menyebutkan bahawa Rasulullah SAW mengirim pasukan kepada kaum orang-orang kafir Quraisy untuk memilih sama ada membayar tebusan atas orang-orang suku Khaza'ah yang terbunuh atau memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar atau berperang. Dia ada tiga pilihan. Bayar balik pampasan ataupun putuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Sebab Bani Bakar sudah apa? Sudah melanggar perdamaian. Jadi kalau dah diputuskan, nanti bila Nabi SAW datang serang Bani Bakar, Bani Bakar sorang-sorang sajalah. Kena tanggung. Baik. Ataupun kalau tak mau juga, yang kedua tadi berperang. Ini mengikut riwayat. Dan ternyata mereka memilih pilihan yang terakhir tadi. Menyesal dengan pilihan tersebut, mereka segera menyuruh Abu Sufyan ke Madinah dengan misi meminta untuk memperbaharui perjanjian. Tetapi usaha Abu Sufyan tersebut mengalami kegagalan. Di sini menunjukkan bahawa orang-orang kafir Quraisy dah tak macam dulu lagi, sombong dan rasa apa ni, mereka lah yang lebih hebat dan menghinakan orang-orang muslimin. Sekarang dah tidak. 2 tahun saja ataupun setahun lebih selepas itu, mereka dah gentar dengan orang-orang Islam. Ini menurut riwayat yang mursal daripada Muhammad bin Abbad bin Ja'far dengan sanad yang sahih sampai kepadanya. Sekali lagi riwayatnya mursal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap berangkat perang tanpa memberitahukan ke mana. Ini memang kebiasaan Nabi SAW. Bila nak pergi perang, dia tak beritahu ke mana nak pergi. Dan beliau sengaja menyembunyikan hal itu supaya orang-orang kafir Quraisy tidak siap menghadapi mereka. Kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang ikut bergabung ialah kabilah Aslam, kabilah Rifa', kabilah Muzainah, kabilah Juhainah dan kabilah Asja' dan kabilah Sulaim. Jadi Nabi SAW pergi bukan dengan orang Muhajirin dan Ansar saja, tapi juga dengan siapa? Dengan kabilah-kabilah Arab yang berdekatan di Madinah. Ramai sekali bilangannya. Kemudian ada sebahagian mereka yang menemui beliau di Madinah, yang keluar daripada Madinah, dan sebahagian lagi yang menyusul tengah jalan. Jumlah pasukan kaum muslimin mencapai 10,000 orang. Cuba bandingkan dengan peristiwa Hudaibiyah. Kemudian lepas itu Umrah Qadha, 2,000 orang, dah banyak dah. Ini sekarang dah sampai 10,000 orang dalam masa setahun lebih. Seluruh kaum Muhajirin dan kaum Ansar ikut bersama Rasulullah SAW tanpa ada seorang pun dari mereka yang ketinggalan. Ini mengikut sanad yang hasan li dzatihi. Ibnu Ishaq ni dhaif sebenarnya tu. Dia dhaif dari sudut hadis. Tapi kita ambil juga kalau sanad dia bawa tu adalah sanad yang sahih ataupun hasan. Jadi inilah yang masyhur bilangan orang-orang Islam mencapai 10,000 orang. Jumlah yang amat banyak sekali. Seluruh kaum Muhajirin ikut. Baik. Hal itu menunjukkan kepiawaian kaum muslimin dalam merekrut pasukan dalam pertempuran kali ini. Jumlah pasukan dari kabilah Muzainah saja sebanyak 1,000 orang dan kabilah Sulaim juga 1,000 orang ataupun 700. Jumlah sebanyak itu menunjukkan betapa besar kemampuan kaum muslimin dalam rentang waktu antara peristiwa perjanjian Hudaibiyah hingga menjelang peristiwa penaklukan Makkah. Kita tahu ni dah sampai akhir-akhir dakwah Nabi SAW. InsyaAllah dah 8 tahun di Makkah ataupun di Madinah. Dan orang dah kenal akan agama Islam. Dah ramai orang yang masuk Islam. Secara diam-diam, Hatib ibn Abu Balta'ah, seorang sahabat veteran Perang Badar, mengirim sepucuk surat kepada orang-orang kafir Quraisy yang isinya memberitahukan bahawa kaum muslimin hendak menyerang mereka. Yang kita tahu Nabi SAW memang tak mahu merahsiakan, tak mau memberitahu ke mana dia nak pergi. Dia sebenarnya nak serang Quraisy. Jadi dia jalan tempat lain dalam pelan-pelan. Ada pula sahabat ni yang bocorkan rahsia ini. Dan dia bukan sebarang sahabat, sahabat yang telah ikut peperangan Badar, Hatib ibn Abi Balta'. Surat itu dititipkan kepada seorang perempuan tua. Setelah diberitahu rahsia tersebut lewat wahyu, jadi Nabi SAW tahu macam mana? Wahyu memberitahu. Rasulullah SAW segera mengutus Ali, Az-Zubair dan Al-Miqdad mengejar perempuan tersebut. Mereka berhasil menangkapnya di sebuah taman rumput khaf yang berjarak 12 mil dari Madinah. Jadi ini baru keluar lah, nasib baik, daripada Madinah. Setelah takut diancam akan ditelanjangi, perempuan itu akhirnya mau menyerahkan surat titipan Hatib yang disimpannya tersebut kepada mereka. Jadi kisah dia, mereka tanya, mana surat tu? Kata tak ada, tak ada. Kata Ali Radjalan, kalau kau tak mau kasih, kita akan apa ni, lanjangkan dan ambil kat badan. Jadi semua menunjukkan apa ni, boleh perkara-perkara ini. Walaupun dia ada kesalahan dia beragama dalam waktu-waktu yang biasa, tapi dalam waktu keadaan macam ini, maslahat yang lebih besar, itulah yang lebih diutamakan. Baik. Jadi mereka pun akhirnya beliau mahu perempuan itu mahu menyerahkan surat titipan Hatib yang disimpannya tersebut kepada mereka. Surat itu lalu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu memanggil Hatib. Apa-apaan ini hai Hatib? Tanya beliau. Jangan buru-buru menghukumi aku wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku memang mempunyai hubungan yang erat dengan orang-orang Quraisy. Dahulu aku pernah menjadi sekutu mereka, sekalipun bukan aku yang menjadi tulang punggungnya. Di antara kaum muhajirin yang sekarang bersama anda juga, ada yang memiliki kerabat yang menjaga keluarga serta harta benda mereka. Walaupun orang-orang Quraisy itu tidak mempunyai hubungan silsilah denganku, namun aku menginginkan supaya ada beberapa orang di antara mereka yang menjaga kaum kerabatku. Aku melakukan ini bukan kerana aku telah murtad dari agamaku, dan juga bukan kerana ingin menjadi kafir setelah aku memeluk Islam, jawab Hatib. Jadi ini alasan Hatib. Jadi dia tahu perkara ini salah, tapi dia bukan buat demikian kerana benci Islam, khianat dan sebagainya. Dia nak jaga apa? Nak jaga keluarganya yang ada di Mekah. Sebab kat sana tak ada orang yang jaga. Dia bukan nak bocorkan seluruhnya. Dia nak kasih tahu pada beberapa orang, suruh jaga keluarganya bila sahabat-sahabat datang nanti, orang-orang Islam datang ke Mekah. Walau bagaimanapun ini satu kesalahan yang besar. Sebab ini dah kira dah akan bocor lah. Jadi orang Quraisy akan dapat tahu. Tak mustahil mereka dapat tahu. Dan mereka akan siap sedia dan rancangan Nabi SAW akan apa? Akan rosak, akan terbongkar. Baik. Rasulullah SAW menjawab, orang ini telah mengatakan yang sesungguhnya kepada kalian. Tetapi tiba-tiba Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memukul tengkuk orang munafik ini. Jadi Umar radhiyallahu anhu marah. Sebab dia tahu bahayanya kalau terbocor rahsia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau adalah seorang ahli Badar. Kamu tidak tahu barangkali Allah meninggikan darajat untuk orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Allah telah berfirman, berbuatlah sekehendak kalian kerana sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Jadi ini kelebihan orang yang ikut serta dalam peperangan Badar. Allah SWT telah mengampunkan mereka walaupun selepas itu mereka ada buat kesalahan. Jadi menunjukkan bahawa orang-orang yang disahabat-sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar semuanya dijanjikan masuk syurga. Ada 313 orang, semua dijanjikan masuk syurga. Nak tahu siapa mereka, kita kena buka kitab yang menyenaraikan nama-nama mereka. Mereka-mereka yang turut dalam peperangan Badar. Ini kelebihan para sahabat. 313 orang. Jadi macam mana orang boleh kata sahabat-sahabat telah kafir, telah murtad, telah khianat dan sebagainya. Seperti orang-orang Syiah. Sehubungan peristiwa itu Allah menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawaa'a sabil. Buat ayat-ayat dalam surah Mumtahinah daripada ayat yang pertama, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka. Yang ini berita-berita Muhammad kerana rasa kasih sayang. Maksud kalangan sini yang pertama sekali adalah kisah Khatib bin Abi Balta'ah, dan umum untuk semua orang, semua orang sampai hari kiamat. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Ingkar maknanya telah kufur. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu kerana kamu beriman kepada Allah. Tak ada sebab lain. Mereka diusir daripada negeri mereka disebabkan mereka beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikiannya. Kamu memberitahukan secara rahsia berita-berita Muhammad kepada mereka kerana rasa kasih sayang. Jadi itu kisah Khatib bin Abi Balta'ah. Dia masih sayang dengan orang-orang kafir. Dan orang kafir ni saudara-saudara dia di Makkah. Jadi sebenarnya dah tak boleh lagi lah. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi tak boleh. Jadi mawaddah, kasih sayang ni tak boleh. Buat baik, itu ada syarat-syaratnya pada orang-orang kafir ni. Syarat mereka bukan yang memusuhi, memerangi orang-orang Islam ataupun membantu orang-orang memusuhi Islam. Itu masih lagi kita boleh buat baik dengan mereka. Tapi kasih sayang tak ada dalam dalam fahaman Islam. Dengan turunnya ayat tersebut, Allah menganjurkan untuk bermusuhan dengan orang-orang kafir dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali dan teman dekat. Dalam peristiwa yang melibatkan Khatib ini, nampak dengan jelas mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengetahui apa yang dilakukan perempuan tua tersebut yang dititipi surat oleh Khatib untuk orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa tersebut menjelaskan tentang hukum bagi seorang jasus mata-mata yang boleh dibongkar rahsianya. Namun pelanggaran berat yang dilakukan itu tidak membuatnya dihukumi kafir. Jadi orang-orang yang apa ni mata-mata musuh ni, kita boleh bongkar rahsia dia. Sebenarnya kita boleh buat macam-macam lah dengan dia. Bagaimana yang kita tengok dalam hadis ini, apa ni sahabat-sahabat itu mengancam apa, melanjangi perempuan tadi untuk mendapatkan apa, untuk mengurik rahsia dia, untuk ambil surat tersebut. Tapi adakah dia kafir, kafir ke tidak, lihat kepada apa, kepada niat dia. Tapi tak bermaknanya dia tak boleh dihukum. Dia boleh dihukum, tapi Nabi SAW apa, maafkan. Rasulullah SAW berangkat meninggalkan Madinah dalam bulan Ramadhan tahun 8 Hijrah. Sampai di sebuah ataupun di Kudait, sebuah mata air yang berjarak 86 km dari Mekah atau 301 km dari Madinah, kaum muslimin masih dalam keadaan berpuasa. Tetapi kemudian mereka berbuka sebagaimana riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Jadi ni setelah 7 hari gitu mereka puasa dalam bulan Ramadan, sampai nak dekat ke kota Mekah mereka pun berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusan menjaga Madinah kepada Kalsum bin Hasin Al-Ghifari. Pasukan Islam tiba di daerah Marra Zahran tanpa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini satu perkara yang menunjukkan bahawa segala rancangan Nabi SAW telah berjaya. Tak ada berita ini, tak ada yang sampai kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka tak tahu apa-apa. Dan Marra Zahran ini dah dekat dah dengan Mekah. Pasukan ini meninggalkan Madinah pada tanggal 10 Ramadhan dan memasuki Mekah pada tanggal 19 Ramadhan. Perjalanan memang biasanya 8 hari gitu, atau 9 hari. Ini riwayat yang masyhur dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang peperangan. Tetapi terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang bila jadinya peristiwa penaklukan. Ada yang kata tanggal 13 Ramadhan, ada kata 16, ada kata 17, ada kata 18 Ramadhan. Akan tetapi yang jelas mereka semua sepakati mereka semua sepakat bahawa peristiwa tersebut terjadi dalam bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Ini betul-betul tarikhnya pun masih ada khilaf. Yang rajihnya dalam bulan dalam pada tanggal 19 itu paling masyhur. Ketika kaum muslimin dalam perjalanan memasuki Makkah, beberapa tokoh Quraisy datang untuk menyatakan masuk Islam. Jadi dah sampai dah dekat dah baru mereka tahu. Jadi mereka datang dan untuk menyatakan masuk Islam di daerah Abwa, satu kawasan dekat dengan Mekah. Abu Sufyan ibn al-Harith, saudara persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Umayyah ibn al-Mughirah juga datang untuk menyatakan masuk Islam. Kedua orang Quraisy ini sangat keras dalam memusuhi Islam. Selama kurun waktu 20 tahun, Abu Sufyan bin al-Harith suka mengejek dan memerangi kaum muslimin dalam beberapa pertempuran. Sampai akhirnya Allah berkenan menginsafkan hatinya pada Islam dan menjadikannya seorang muslim yang baik. Jadi ini hidayat. Kadang-kadang bukan awal-awal dia dapat hidayat macam sahabat-sahabat lain. Umar, Ibn Khattab, Uthman dan lain-lain lagi. Ada sahabat dapat hidayat tak? Lambat. Dan bila dah dapat hidayat, semua kesesatan-kesesatan yang lamanya semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 20 tahun baru dapat hidayah. Lepas tu dia ikut serta dalam peperangan-peperangan lagi menentang Rasulullah SAW. Tentu dia dah bunuh orang-orang Islam pun. Tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak ampunkan dia, nak berikan dia hidayah, boleh saja. Kebelakangan, yang ini selepas itu, beliau adalah seorang yang sangat setia menemani Rasulullah SAW dalam Perang Hunain. Ketika para pasukan yang lain lari. Tunjukkan baiknya Abu Sufyan Al-Harith ini. Adapun Abdullah bin Abu Umayyah, saudara seayah Ummul Mukminin, Ummu Salamah, yang juga sangat keras dalam memusuhi kaum muslimin ini, menemui Rasulullah SAW di tengah jalan antara Madinah dan Makkah. Setelah menyatakan masuk Islam, dia pun menjadi seorang muslim yang baik. Beliau ikut dalam peristiwa penaklukan Makkah dan gugur sebagai syahid dalam pengepungan Taif. Lepas tu mati syahid pula. Pengepungan Taif tu sekejap je selepas pembukaan kota Makkah. Dan ini semua tak ada paksaan. Ini belum lagi perang pun. Jadi bukan semuanya orang yang masuk Islam disebabkan peperangan. Bahkan kebanyakan yang masuk Islam secara rela hati. Di Juffa, yang sekarang dekat dengan daerah Rabil. Dia sekarang ada, sekarang nama Rabil ni masih ada lagi. Siapa pergi umrah ke haji daripada Madinah ke Mekah akan jumpa kawasan ni, kawasan Padang Batu lah. Abbas bin Abdul Muttalib pula datang menemui Rasulullah SAW untuk berhijrah. Dia nak berhijrah di Madinah pula. Al-Abbas sudah masuk Islam sebelum peristiwa penaklukan Khaybar. Ini ikut riwayat yang sahih insyaAllah daripada Abdul Razak, Musnad Imam Ahmad. Kata Ibn Kathir, isnad ini di atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi tidak ada para pemilik kitab sunan yang meriwayatkan hadis ini kecuali An-Nasa'i. Jadi menunjukkan bahawa pakcik Nabi SAW dah masuk Islam lama dah sebelum tu, Perang Khaybar tahun 5 Hijrah. Ini dah 8 Hijrah. Tapi beliau tak hijrah lagi. Ini ada keuzuran bagi Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi apa dia buat kat Mekah? Dia bukan sama-sama dengan orang-orang kafir Quraisy menyiksa orang-orang Islam. Tak, dia lah tempatnya apa ni, perlindung bagi orang-orang Islam di Mekah. Jadi itu satu kebaikan ya, Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, lambat hijrah. Baik. Beberapa riwayat yang dhaif menyebutkan bahawa Abbas sudah masuk Islam sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar, bahkan sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Yang betulnya ni semua tak apa yang benar ya, dia masuk Islam sebelum perang Khaybar. Sebab riwayat ni dhaif, ada wakili, ada orang yang dhaif dan sebagainya. Baik, kaum muslimin bermarkas di daerah Mar Az-Zahran dan mereka tidak mengetahui informasi tentang orang-orang kafir Quraisy. Mereka tak tahu. Abu Sufyan ibn Harb, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa al-Khuzai keluar untuk mencari-cari informasi. Mereka bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Dia ingin supaya ada kurier yang menemui orang-orang kafir Quraisy untuk meminta mereka keluar dan berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menyerang mereka di Madinah. Di Makkah. Jadi yang orang-orang masuk Islam ni adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Jadi mereka pula jadi apa ni? Tukang nasihat dengan orang-orang Quraisy, janganlah, jangan berperang dengan orang-orang Madinah. Ini dengan orang-orang Islam. Pergi dah keluar dan berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan dan kedua temannya saling berdebat tentang pasukan yang sedang bermarkas di daerah Marzahran. Sebahagian mereka menganggap bahawa rombongan pasukan tersebut adalah suku Khazaah. Hal ini adalah salah satu bukti keberhasilan kaum muslimin dalam upaya merahsiakan kedatangan mereka ke Mekah. Mereka sampai tak tahu siapa yang berkhemah tu. Marzahran ni tak jauh daripada Mekah. Tapi mereka tak tahu siapa yang berkhemah kat situ. Itu mereka ada orang khemah, mereka tahu, tapi tak tahu adakah tu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat ataupun orang-orang Khuzaah, sekutu bagi orang-orang Islam. Baik, namun ketika diberitahu oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahawa itu adalah rombongan pasukan kaum muslimin, mereka lalu minta saranan Al-Abbas. Al-Abbas meminta Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Sufyan setuju. Dengan ditemani Al-Abbas, Abu Sufyan pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu diajak masuk Islam. Abu Sufyan menolak dengan halus dan ragu-ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyuruh Abbas supaya membawa Abu Sufyan ke khemah beliau pada pagi hari berikutnya. Al-Abbas memenuhi pesan beliau tersebut dan pada hari itu juga Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Jadi Nabi SAW tak paksa, tak mau masuk Islam juga. Tak tahu balik khemah, so fikirkan kata orang tu kan. Jadi besok pagi Abu Sufyan dapat hidayat dan dia pun keluar dan masuk Islam. Al-Abbas memperlihatkan kepada Abu Sufyan kekuatan kaum muslimin yang ada di depan. Abu Sufyan menatap mereka dengan kagum. Ini di mana ni? Di Marzahran, perkemahan orang-orang Islam. Dan yakin bahawa mereka tidak mungkin boleh ditandingi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika rombongan pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ketika mereka lalukan banyak kemah-kemah ni, sampai dekat rombongan pasukan Muhajirin dan Ansar termasuk Rasulullah SAW yang lewat di hadapan Abu Sufyan, dengan kagum dia berkata kepada Al-Abbas, demi Allah, sesungguhnya pada hari ini keponakanmu menjadi seorang maharaja. Ramainya tentera Muhajirin dan Ansar. Mendengar itu Al-Abbas menyahut, celaka kamu Abu Sufyan, sesungguhnya ini adalah masalah nubuwah. Ini bukan pasal dia nak jadi raja, ini betul dia dah jadi, dia adalah seorang Nabi. Abu Sufyan berkata, bagus sekali kalau begitu. Abu Sufyan pulang ke Mekah. Dia memberitahukan kekuatan kaum muslimin kepada orang-orang kafir Quraisy dan melarang mereka untuk mengadakan perlawanan. Sa'ad bin Ubadah yang membawa panji kaum Ansar, ketika melewati Abu Sufyan, dia berkata, hari ini adalah hari pertempuran besar-besaran. Hari ini Kaabah dianggap halal. Jadi hari ini kita akan binasakan Kaabah. Ucapan Sa'ad tersebut diadukan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Mendengar pengaduan itu, beliau bersabda, Sa'ad bohong. Justru pada hari ini Allah mengagungkan Kaabah dan hari ini akan dikenakan pakaian kepada Kaabah. Hadis ni hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi apa makna bohong kat situ? Maknanya salah. Bahasa Arab kalau kata kazab tak mestinya kamu bohong, maknanya kamu dah silap. Jadi sangat mubadah bukan berbohong, dia cuma sangkakan kita nak binasakan Kaabah dan sebagainya. Sebenarnya bukan, tujuan peperangan bukan nak binasakan Kaabah, nak bunuh orang, tapi nak mengagungkan Kaabah supaya orang boleh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sabda Nabi SAW, jadi dalam Sahih Bukhari menunjukkan bahawa apa? Disyariatkan ketika itu dah tahu bahawa Kaabah itu disarungkan dengan kain kiswa. Jadi memang daripada dulu dalam Nabi sampai sekarang. Ini khusus untuk apa? Untuk Kaabah. Jangan pula kita pergi letak kain cantik-cantik dekat masjid lain ke, dekat kubur lain ke dan seterusnya. Ini khas untuk apa? Untuk Kaabah. Beliau mengambil panji kaum Ansar dari tangan Sa'ad, lalu diserahkan kepada putranya. Ini seolah-olah hukuman terhadap Sa'ad yang terlalu semangat sangat tu, kasih pada anaknya. Tapi Nabi SAW pandai tak kasih pada siapa-siapa, padi kasih pada anak dia sendiri, Qais ibn Sa'ad. Sa'ad kemudian memohon kepada Rasulullah SAW agar panji itu jangan diberikan kepada putranya kerana takut dia akan melakukan kesalahan. Akhirnya beliau mengambil panji itu dari Qais. Di daerah Marz Zahran, Rasulullah SAW memutuskan untuk memblokir Mekah, hanya mengepung Mekah. Beliau menunjuk para komandan dan membagi pasukan menjadi tiga: sayap kanan, sayap kiri dan tengah. Komandan pasukan sayap kanan dipercayakan kepada Khalid bin Walid. Komandan pasukan sayap kiri dipercayakan kepada Zubair bin Awam. Dan Abu Ubaidah memimpin pasukan cavalry, yakni kuda, pasukan kuda. Panji Rasulullah SAW berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Ini semua jelaslah dengan hadis yang sahih. Sebab ini dah ramai orang dah ada waktu itu. Tapi tak bermaknanya mesti warna hitam ke warna putih ke adalah sunnah dan sebagainya. Itu tak ada, tak ada apa-apa Zaman dahulu memang ada, ada bendera. Apa gunanya bendera? Untuk kenal ni pasukan mana, ni pasukan mana. Al-Waqi ini membicarakan secara detail tentang pembahagian orang-orang yang membawa panji pasukan kaum muslimin. Ini riwayat siapa? Waqidi. Jadi yang tadi semua umum detail dia Waqidi ceritakan lah. Menurutnya jumlah pasukan dari kaum muhajirin sebanyak 700, dari kaum ansar sebanyak 4,000, dari suku Sulaim sebanyak 400, dari suku Juhaina sebanyak 800, dan dari suku Bani Ka'ab ibn Amr sebanyak 500. Jadi keseluruhan jumlah 7,400 orang pasukan. Sementara kuda yang dibawa mencapai 780 ekor. Jumlah yang disebutkan oleh Waqidi tadi bertentangan dengan jumlah menurut riwayat-riwayat yang sahih. Dan Al-Waqidi adalah seorang perawi yang matruk. Matruk maknanya ditinggalkan, ulama hadis tak ambil hadis dia, tak ambil riwayatnya. Riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah secara sendirian, apalagi jika bertentangan dengan perawi lain. Jadi demikianlah kita gunakan riwayat-riwayat ini. Dia perawi dalam sejarah, kita nak tolak dia semua pun tak, tak juga. Tapi kita kena ambil, sebelum kita ambil kita kena apa? Periksa dulu. Sementara itu orang-orang kafir Quraisy juga sedang menghimpun kekuatan dari berbagai kabilah dan para pengikut mereka untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Jadi sekarang kita nak tahu pula apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sekarang dah dibagikan pasukan muslimin kepada tiga bahagian, kiri, kanan dengan tengah. Nak kepung lah, nak serang Mekah. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sebenarnya pun telah mengumpulkan kekuatan dari berbagai kabilah dan para pengikut mereka untuk defense, menghadapi pasukan kaum muslimin. Akan tetapi mereka hanya ingin melindungi diri, bukannya nak perang Jadi jika ada peluang menang, mereka akan membantu orang-orang kafir Quraisy. Sebaliknya jika kalah, mereka akan memilih berdamai dengan pasukan kaum muslimin. Rasulullah SAW segera menyuruh pasukannya untuk menyerang mereka. Pasukan Islam bergerak memasuki Mekah dan berhenti di Bukit Safa. Siapa pun dari pasukan musuh yang mereka temui pasti dibunuh. Sebab apa? Sebab mereka datang nak menghalang tentera Islam. Jadi siapa datang nak lawan, kena bunuh lah. Jadi ada tak yang dibunuh? Jawabnya ada. Siapa pun dari pasukan musuh yang mereka temui pasti dibunuh. Rasulullah SAW memasuki Makkah dari jalur atas arah Kadab, sementara Khalid Ibn al-Walid memasuki dari jalur bawah. Orang-orang Quraisy hanya memberikan perlawanan sebentar saja. Menurut Ibnu Ishaq, jumlah korban tewas di pihak kaum muslimin di Khandamat setelah terjadi konteks senjata antara Khalid Ibn al-Walid dengan sebahagian orang-orang musyrikin hanya 3 orang pasukan berkuda, sementara korban di pihak orang-orang musyrikin mencapai 12 orang pasukan. Menurut Musa bin Uqbah, jumlah korban di pihak orang-orang musyrikin mencapai 24 orang pasukan, dan menurut Al-Waqidi jumlahnya 28. Sementara menurut riwayat dhaif yang diketengahkan oleh At-Tabarani, jumlah korban mereka mencapai 70 orang. Riwayat yang paling kuat siapa? Riwayat Musa bin Uqbah. Riwayat Musa bin Uqbah. Tapi tak maknanya semua riwayat Musa bin Uqbah ni sahih, sebab dia pun ada guru-guru yang lemah. Jadi kena hati-hati juga. Tapi dia tak dikategorikan sebagai pendusta lah, tak macam Waqidi. Keduanya adalah penulis Al-Maghazi yang paling kredibel. Siapa dia? Ibn Ishaq dan Musa bin Uqbah. Dan secara keseluruhan, Maghazi Musa bin Uqbah lebih kuat daripada Sirah Ibn Ishaq. Jadi mengikut riwayat mereka adalah dalam lingkungan berapa? 24 orang. Ucapan Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, habislah semua orang Quraisy pada hari ini, menunjukkan banyaknya korban yang tewas di pihak orang-orang musyrikin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Jadi ini menunjukkan bahawa ramai sebenarnya yang terbunuh, ramai yang apa ni, yang keluar dan menentang orang-orang Islam, jadi mereka terbunuh. Sebab Abu Sufyan mengatakan ramai yang terbunuh. Tidak pula orang-orang musyrikin lalu sama-sama berdesak-desakan masuk ke rumah Abu Sufyan. Ramai orang-orang musyrikin sama-sama berdesakan masuk ke rumah Abu Sufyan, sementara sebahagian yang lain ada yang masuk ke rumah masing-masing dan menutup pintunya rapat-rapat. Jadi siapa yang masuk dalam rumah masing-masing tak akan diapa-apa kan. Kaum Ansar merasa khawatir, jangan-jangan jaminan keamanan yang diberikan kepada orang-orang Quraisy itu merupakan bukti rasa kasihan beliau kepada kaumnya. Mereka gelisah kalau sampai nanti beliau memutuskan untuk tinggal di Mekah. Jadi ini adalah rasa orang-orang Ansar, menunjukkan mereka amat sayang dengan Rasulullah SAW. Mereka mahu Nabi SAW terus tinggal bersama mereka di mana? Di Madinah. Jadi beliau kemudian menenangkan mereka dengan bersabda, tempat kehidupan adalah tempat kehidupan kalian, dan tempat kematian adalah tempat kematian kalian. Jadi kasih tenangkan mereka. Ini mengikut riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para komandan pasukannya supaya hanya memerangi orang yang menyerang mereka. Beliau mengumumkan jaminan keamanan bagi semua orang Quraisy selain 4 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Jadi semua orang akan diberi keamanan, yang ini tak ada apa-apa kan, melainkan apa? 4 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Macam mana pun mesti nak membunuh. Darah ke-6 orang ini halal, walaupun mereka berlindung sambil memegang kain Kaabah. Keempat orang lelaki tersebut ialah Ikrimah ibn Abi Jahal, Abdullah ibn Khattal, Muqayyis ibn Shababah dan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah. Abdullah bin Khattal dibunuh ketika dia memegang kain Kaabah. Dalam Kaabah, dalam masjid satu, depan Kaabah sedang pegang kain Kaabah pun dibunuh oleh orang-orang Islam. Ini mengikut hadis dalam Bukhari. Muqais bin Shababah dibunuh di depan pasar Makkah. Ikrimah bin Abu Jahal dan Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh berhasil menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan masuk Islam, sehingga dengan demikian darah mereka dilindungi. Tapi dalam mutakaki itu mengatakan bahawa sanadnya dhaif. Sebelum itu kita lihat mutakaki 585, kenapa dibunuh mereka ni. Jadi untuk Abdullah bin Khattal, beliau sebenarnya dah masuk Islam sebelum ni, tapi kemudian dia membunuh seorang Muslim, lalu dia murtad. Dan terbunuhnya Abdullah bin Khattal dalam keadaan seperti itu menunjukkan bahawa Kaabah tidak melindungi orang yang durhaka secara syariat, yang wajib dijatuhi hukuman had. Jadi walaupun dia lari ke Mekah sampai ke Kaabah pun, dia tak akan diselamatkan. Sebab apa? Hukuman hudud tu wajib dilaksanakan. Ini dalil bahawa orang murtad hukumnya dibunuh. Al-Hafiz Ibn Hajar mengumpulkan nama-nama orang yang darah mereka dianggap halal oleh Rasulullah SAW dari berbagai riwayat yang terpencar. Jumlahnya ada 9 lelaki dan 8 perempuan. Tadi ada 4 lelaki, 2 perempuan. Ini dikumpul-kumpulkan oleh Ibn Hajar, ada 9 lelaki dan 8 perempuan. Mereka halal dibunuh mengingat kejahatan mereka di masa lalu yang gemar menyakiti kaum muslimin. Hal itu sekaligus dijadikan sebagai pelajaran bagi siapapun yang suka menuruti keinginan nafsu berbuat zalim dengan harapan dia akan selamat dari seksa demi menginginkan rahmat Islam dan kebaikan para pemeluknya. Di dalam peperangan Kota Mekah ni terdapat dua senario di sini. Satu, nanti kita lihat kemaafan yang umum yang Nabi SAW berikan kepada musuh-musuhnya yang dulu seksa dia dan sebagainya. Kadang-kadang tuan-tuan sahabat, ada beberapa orang yang tidak dimaafkan. Jadi tak boleh kita katakan Islam tu rahmat secara keseluruhan, maknanya dia akan ampunkan semuanya sekali. Tidak juga, eh. Ada juga yang apa ni, yang akan dihukum. Pada hari pertama penaklukan Kota Mekah, Rasulullah SAW memperbolehkan suku Khaza'ah untuk menuntut balas atas Bani Bakar dari pagi sampai asar. Yang ini penting. Sebab apa? Tujuan ataupun sebabnya Nabi SAW masuk Kota Mekah ni disebabkan sekutu orang Islam Khaza'ah itu diserang oleh Bani Bakar. Dan Bani Bakar dibantu oleh orang-orang Quraisy. Jadi itu sebabnya. Jadi nak balas dendam ni. Dalam hal ini boleh balas dendam, eh. Bukan masalah tak boleh dendam, tak boleh apa semuanya. Tak ada. Nyawa satu orang Islam itu mesti dibalas. Jadi diberikan peluang untuk Khaza'ah menuntut balas atas Bani Bakar. Tapi ada tempohnya. Diorang nak balas boleh, tapi daripada pagi sampai waktu asar. Tak boleh lebih lagi. Hal itu kerana sebelumnya Bani Bakar telah membuat kejahatan terhadap suku Khaza'ah yang sebenarnya telah dijamin oleh perdamaian Hudaibiyah. Baik. Begitu memasuki waktu asar, Rasulullah SAW mengumumkan untuk menghentikan semua pertempuran di Mekah. Beliau menjelaskan tentang keharamannya. Jadi, lepas asar saja dia tak boleh berperang lagi. Oleh kerana itu, ketika suku Khaza'ah membunuh seorang untuk menuntut balas, yakni lepas waktu asar lah, beliau membayarkan tebusannya. Beliau menjelaskan bahawa barang siapa yang membunuh orang lain setelah pengumuman tersebut, maka keluarga korban boleh memilih menuntut hukuman qisas atau denda. Jadi walaupun peperangan ni antara orang Islam jihad ni dengan orang kafir, tetapi dah tak boleh perang lagi selepas waktu asar ini. Ini menunjukkan apa ni besarnya keagungan tanah haram, begitu juga dengan secara khususnya Masjidil Haram. Tak boleh berperang. Sebagian besar penduduk Mekah sudah memperoleh ampunan masal, iaitu umum. Walaupun di masa lalu mereka pernah menyakiti Rasulullah SAW dan mengganggu dakwahnya. Dan juga walaupun saat itu pasukan kaum muslimin dengan mudah dapat membinasakan mereka. Mereka dah menang dah. Kalau nak bunuh semuanya boleh je. Tapi pengampunan yang umum itu beliau sampaikan ketika mereka sedang berkumpul di dekat Kaabah. Dengan perasaan harap-harap cemas, mereka menunggu apa yang akan diputuskan oleh beliau terhadap nasib mereka. Menurut dugaan kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Tanya beliau. Kami harap yang baik-baik, wahai saudara yang mulia dan putera saudara yang mulia. Akhun Karim ibnu Akhin Karim. Jawab mereka dengan mengibut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tiada hukuman sama sekali atas kalian. Hari ini Allah telah mengampuni kalian. Ini adalah bagian daripada ayat Quran surah Yusuf. Nabi Yusuf bila dia dah menjadi raja, di hadapannya adik-beradiknya yang dulu mengkhianatinya, dia kata apa ni? Ayat ni lah, tidak ada hukuman atas kalian sama sekali. Hari ini Allah mengampuni kalian. Selanjutnya turunlah ayat Al-Quran, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Maknanya kalau insya-Allah nak bunuh mereka boleh. Sebab itu setimpal. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Surah An-Nahl. Rasulullah SAW memilih mengampuni mereka, bersabar atas yang pernah mereka perbuat dan tidak menghukum mereka. Hal tersebut adalah bukti ketabahan beliau. Beliau bersabda, kami sabar dan kami tidak menghukum. Yang terakhir itu dengan sanad yang sahih ataupun hasan. Ya. Tetapi yang tadi itu tentang tiada hukuman atas beliau membaca ayat tersebut tu, itu dengan hadis yang mursal. Sanad hasan tapi mursal. Jadi setakat sebagai fakta sejarah, mereka telah dimaafkan tu bolehlah. Kemudian konsekuensi pengampunan mesel tersebut ialah jaminan keselamatan untuk tidak dibunuh atau ditawan. Sebenarnya boleh dibunuh, boleh ditawan. Dan jaminan perlindungan harta benda bagi pemiliknya tanpa dikenai pajak. Ini menunjukkan bahawa kota Mekah ni dibuka secara damai ke secara peperangan? Peperangan. Peperangan asalnya. Conquered lah kita katakan. Bukan berjanjian damai. Lepas tu orang boleh kata tak ada jihad keluar perang dengan negeri lain dan sebagainya. Ini antara bukti yang paling utawa, paling jelas, paling mutawatir sekali. Bahkan ada sampai terbunuh. Ada yang terbunuh di Kaabah tadi. Lepas tu kita katakan jihad cuma mempertahankan negara saja. Macam mana? Tak ada lebih salah daripada ni sebenarnya. Ini menghancurkan apa tahu apa ni, satu rukun Islam. Baik. Jadi mereka ini tidak dikenakan pajak, tak kenakan jizyah. Kalau orang-orang Yahudi, mereka kalau diselamatkan pun tak dibunuh, tak ditawan, dibebaskan tapi dengan syarat kena bayar pajak setiap tahun. Setiap kepala kena bayar sekian-sekian setiap tahun. Tapi orang-orang Mekah ni special, tak bayar-bayar. Sebagai kota suci, perlakuan terhadap Mekah memang berbeza dibanding perlakuan terhadap wilayah-wilayah lain yang berhasil ditaklukkan. Hal itu wajar mengingatkan Mekah adalah tempat melakukan ibadah bagi seluruh manusia. Mekah adalah tanah haram Rabb yang maha tinggi. Oleh kerana itulah majoritas ulama salaf dan ulama khalaf berpendapat bahawa tidak boleh hukumnya menjual tanah-tanah di Mekah dan menyewakan rumah-rumahnya. Mekah adalah tempat tinggal yang diprioritaskan bagi para penduduknya yang memerlukannya. Jadi kalau mereka perlukan tanah, perlukan rumah, mereka duduk kat situ. Tapi yang lebih tu, mereka tak boleh jual-jual dan sebagainya. Tak boleh sewa-sewakan. Selebihnya digunakan untuk kepentingan orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini ikut pendapat jumhur sebenarnya. Sementara ada sebagian ulama yang berpendapat boleh hukumnya menjual tanah-tanah Mekah dan menyewakan rumah-rumahnya. Dalil-dalil mereka lebih kuat. Sedangkan dalil-dalil para ulama yang melarangnya adalah riwayat yang mursal dan mauquf. Ini kata siapa? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pernah pembahasannya. Zadul Ma'ad. Kalau ikut pendapat ulama lama, tak boleh hotel-hotel ni pun tak boleh. Siapa datang free aja duduk. Korang punya rumah, korang punya rumah. Lebih semuanya korang tak tinggal, semua mesti apa ni? Free for all. Balik kepada kerajaan. Begitu kan bagus kan, haji kos dia rendah. Kalau musim haji, kos hotel tu lebih mahal daripada mana-mana five star aku dunia. Mahal tu. Mereka kadang bukan duduk satu bilik dua orang, berapa kadang satu bilik berapa banyak orang duduk dalam. Lagi-lagi tak mengaji ya. Satu bilik tu kira tilam aja tu. Bilang macam berderet. Jalan cukup-cukup aja lah. Ada space sikit tu. Jadi tu bilik tu banyak orang main masuk. Ha. Kadang hotel tu sepatutnya untuk satu orang aja ataupun dua orang lah. Ha. Baik. Jadi yang benarnya sebenarnya boleh dijual, boleh disewakan. Rasulullah SAW tidak singgah di rumah beliau yang ada di Mekah. Nabi SAW di rumah tak singgah? Ada. Tapi Nabi SAW tak singgah kat sana. Akan tetapi beliau dibuatkan sebuah bangunan kubah yang terletak di Hajung. Jadi dia buat khemah. Khemah orang apa ni, berperang kan ada khemah dia. Jadi di kawasan mana? Hajung. Hajung ni dekat dia lah. Tempat yang dahulu pernah digunakan orang-orang kafir Quraisy untuk menetapkan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan kaum Muslimin. Sampai mereka ni tak ada makanan apa semuanya kan. Kat situ juga Nabi SAW tinggal. Nabi SAW tak pergi balik rumah ni. Ketika Usama bin Zaid bertanya kepada beliau, apakah beliau tidak ingin singgah di rumah beliau? Dengan tegas beliau bersabda, apakah ada yang ditinggalkan oleh Uqail ataupun Aqil untuk kami? Aqil ni siapa? Aqil bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib lah pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, beliau menjelaskan bahawa seorang Muslim tidak boleh menerima waris dan harta pusaka daripada orang kafir. Ini dalam Bukhari dan Muslim. Sebabnya rumah itu diwarisi oleh Uqail ataupun Aqil dari Abu Talib. Kemudian dia jual semuanya. Jadi Ali bin Abi Talib tak dapat sebab dia Islam. Ja'far bin Abi Talib juga tak dapat sebab dia Islam. Yang Ja'far bin Abi Talib sekarang dah tak ada, dah meninggal dunia dalam peperangan Mu'tah. 90 cucukan ketika dia pegang bendera. Jadi dah tak ada apa-apa lah. Sementara beliau dan Ja'far tidak boleh mewarisi kerana keduanya Muslim. Sementara Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ini lagi satu dalil bahawa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Penampilan Rasulullah SAW ketika memasuki Mekah sama sekali tidak sombong. Bahkan beliau nampak sangat khusyuk kepada Allah seraya mensyukur di atas segala nikmat. Di atas punggung unta berkali-kali beliau membaca surah Al-Fath. Bukan mana berkali-kali lah, tarji' tu mana cara bacaan yang amat khusyuk lah. Membaca surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Bahkan ketika tawaf di Kaabah, beliau mencium Hajar Aswad dengan menggunakan tongkatnya. Kerana takut mengganggu orang-orang yang sedang tawaf dan sekaligus untuk memberikan pendidikan pada umatnya. Padahal Nabi SAW berhak dia turun, pergi ke Hajar Aswad dan cium kan. Orang semua akan apa? Akan benarkan apa Nabi SAW. Itu Nabi. Berapa tahun lepas tu bahawa Nabi SAW masuk kali ini dengan apa ni? Dengan kemenangan. Nabi SAW tak buat. Minta wadu' Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahawa Mekah itu tanah haram. dan setelah ditaklukkan tidak boleh lagi ada peperangan. Jadi Allah halalkan beberapa ketika saja, dan lepas itu dia balik semula haram. Tapi kita dapati ada juga dalam sejarah Islam lepas tu orang yang apa, berperang di tanah haram, bunuh orang-orang Islam dan sebagainya. Ada kisah rusuhan orang-orang Iran, orang-orang Syiah ke Mekah kemarin. Dia bawa bendera Khomeini, dia terbalikkan, bakar kereta dan sebagainya. Kecoh di sana. Masalah-masalah politik orang apa ni, buat demonstration. Beliau juga mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy. Oleh kerana itulah beliau mengumumkan bahawa setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, tidak boleh ada seorang Quraisy pun yang dibunuh sampai hari kiamat. Maksudnya apa, diperang sebagai dalam peperangan lah. Selanjutnya Rasulullah SAW menyuruh untuk menghancurkan patung-patung berhala dan membersihkan Kaabah dari tuhan-tuhan kaum musyrikin tersebut. Dan inilah maksud yang paling utama. Bahkan beliau juga ikut turun tangan. Beliau cukup menunjuk patung-patung berhala itu dengan busur panahnya sehingga langsung hancur berguguran. Sedang beliau membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Isra. Di keliling Kaabah ada 360 patung berhala. Mengikut riwayat yang sahih, beliau melumuri dengan minyak za'faran gambar-gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq yang sedang membagi anak panah untuk undian. Itu antara kesyirikan yang ada dalam apa? Dalam Kaabah. Dan dindingnya ada gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq sedang apa? Sedang berundi, sedang main judi apa ni? Mengundi nasib dengan anak panah Al-Istiqsam bil Azlam. Sebab tu mereka pun buat macam tu. Menyaksikan gambar-gambar seperti itu berada di dalam Kaabah, beliau bersabda, semoga Allah membinasakan mereka. Ibrahim tidak pernah membagikan anak panah untuk undian. Di dalam Sahih Bukhari. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa gambar Maryam juga berada di dalam Kaabah. Ini juga riwayat yang sahih. Yang tadi kesyirikan orang-orang jahiliyah. Jadi gambar-gambar semua tak boleh ada dalam masjid. Nabi Sya'ilan bersihkan dengan za'faran. Za'faran tu satu alat lah, air yang wangi lah kira-kira. Kita boleh membersihkan. Rasulullah SAW baru mau masuk Kaabah setelah gambar-gambar tersebut dihapuskan darinya. Yang ini dibersihkan. Begitu memasuki Kaabah, beliau langsung melakukan solat 2 rakaat. Jadi beliau sampai masuk dalam Kaabah. Dalam Kaabah beliau masuk dan solat 2 rakaat. Dan sekarang dah tak ada Kaabah, dah tak ada patung, dah tak ada apa-apa gambar. Beliau berdiri di antara tiang-tiang sambil membelakangi pintu Kaabah. Sementara saat itu di dalam Kaabah terdapat 6 tiang. Di samping kiri beliau ada 2 tiang, di samping kanan beliau ada 1 tiang dan di belakang beliau ada 3 tiang. Kemudian beliau keluar dan memanggil Uthman. Beliau menyerahkan pintu Kaabah kepadanya. Hanya kunci pintu Kaabah kepadanya. Uthman itu bukan Uthman bin Affan. Uthman bin Abi Shaybah. Pada zaman jahiliyah penjaga Kaabah adalah keluarga Bani Shaybah. Dan beliau membiarkan tugas itu tetap berada di tangan mereka. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi itu Nabi SAW patutnya yang pegang kunci itu Nabi SAW boleh je ambil dan kemudian kasih pada siapa-siapa yang dia nak. Tapi lihat Nabi SAW tak apa mengambil kunci tersebut. Tapi dia dikekalkan kepada yang menjaganya. Sebelum apa ni, sebelum Islam lagi. Ini semua menghormati apa orang-orang ini. Ada orang bila datang aja semua orang dia tukar. Semua dia tukar orang. Tak semestinya macam tu. Sebab tujuan Nabi SAW datang ke Mekah ni bukannya nak merampas kuasa. Tapi untuk menegakkan kalimah Allah SWT. Selanjutnya Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. kemudian melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan mengumandangkan kalimat-kalimat kebesaran Allah. Jadi ini bukan tawaf haji ke tawaf umrah. Nabi SAW bukan datang dalam ihram pun. Jadi ini tawaf sunat. Hati beliau berzikir mengingat Allah sambil tak henti-hentinya bersyukur. Pada saat itu beliau tidak ihram. Beliau mengenakan sarban berwarna hitam. Hal itu menunjukkan bahawa boleh hukumnya memasuki Makkah tanpa ihram bagi orang yang tidak bermaksud menunaikan haji atau umrah. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi kalau kapal terbang datang sampai ke Jeddah, awak bukan nak pergi Mekah, awak nak pergi Madinah, boleh. Awak pun nak pakai ihram. Jadi bila daripada Madinah, pakai ihram. Kalau nak pergi buat umrah. Benda sebenarnya jelas. Dengan demikian selesailah pekerjaan membersihkan Ka'bah dari lambang-lambang berhala dan peninggalan-peninggalan jahiliyah sehingga boleh kembali seperti yang dikehendaki oleh Allah dan seperti tujuan Ibrahim serta Ismail ketika membangunkannya, iaitu sebagai tempat untuk menyembah dan mengesakan Allah semata. Tapi ini baru Ka'bah, tempat lain macam mana? Patung-patung lain macam mana? Jadi itu pun akan dibersihkan. Sesungguhnya pembersihan Ka'bah dari patung-patung berhala ini merupakan pukulan yang berat bagi orang-orang yang berfaham musyrikin di segenap penjuru semenanjung Arabia, di mana Ka'bah merupakan pusatnya yang paling besar. Setelah Makkah berhasil ditaklukkan dan Ka'bah dibersihkan dari patung-patung berhala, Rasulullah SAW segera mengutus Khalid bin Walid ke Nakhlah untuk menghancurkan berhala Uzza yang dipuja-puja oleh semua kaum Mudar, dan Khalid pun menghancurkannya. Ini riwayat detailnya adalah beliau mengutus Amr bin Al-As untuk menghancurkan berhala Suwa' yang dimiliki oleh suku Huzail, dan Amr pun menghancurkannya. Dan beliau juga mengutus Sa'ad ibn Zaid Al-Ashhali untuk menghancurkan berhala Munaka atau Manat di daerah Mushallal, di daerah Hudayt yang terletak antara Mekah dan Madinah, dan Sa'ad pun menghancurkannya. Dengan demikian lenyaplah sudah pusat paganisme sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Quranul Karim, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-Tsalitsata al-Ukhra. Maka apakah patut kamu, yakni orang-orang musyrikin, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak rumpan Allah? Dalam peristiwa penaklukan kota Mekah turun surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Ini turun tentang apa tu, kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Wal fathu dan kemenangan, pertolongan dan kemenangan. Dan Nabi dan Allah SWT ingatkan apa, bahawa ramainya manusia masuk agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Itulah yang berlaku, menggambarkan apa yang berlaku ketika itu. Dan kita tahu antara cara kita tulis sejarah ni adalah dengan ayat Quran. Tetapi dalam Quran bukan setakat menulis fakta sejarah begitu saja, tapi ada pengajarannya. Pengajarannya di belakang tu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad bertasbih, memuji Tuhanmu dan beristighfar. Memuji Tuhan dapat nikmat satu, tapi kena istighfar. Menunjukkan bahawa jangan macam mana pun kita lepas dapat nikmat, kita tetap istighfar minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mungkin macam mana pun ada kekurangan dan seterusnya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Orang-orang Arab menunggu apa akhir pertentangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika Makkah berhasil ditaklukkan, mereka semua berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. sebagaimana dalam Quran. Amr bin Salamah Al-Khuzai mengatakan, pada saat itu orang-orang Arab berkata, lihat, jika Muhammad sanggup mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, berarti dia memang seorang Nabi sejati. Dia seorang benar, dia seorang Nabi. Dan begitu kami berhasil menaklukkan Mekah, mereka semua berduyun-duyun menyatakan masuk Islam. Jadi orang-orang Arab Quraisy ini, mereka ni sebenarnya pandai jugalah. Cuma ni lambat sangat lah apa, nak bertindak. Kalau Nabi SAW menang, maknanya dia Nabi lah. Lepas dah berapa tahun tu semuanya, dia dapat menang kaum dia, menunjukkan bahawa dia benar dan dia seorang Nabi. Dan kami akan ikut dia, kami akan masuk Islam. Mengomentari peristiwa penaklukan Mekah, Ibnu Ishaq mengatakan, orang-orang Arab menunggu nasib Islam dari apa yang akan terjadi antara kaum kafir Quraisy dan Rasulullah SAW. Hal itu dikarenakan kaum kafir Quraisy lah yang memegang supremasi manusia pada waktu itu. Penduduk Tanah Haram, dan mereka adalah cucu Ismail bin Ibrahim alaihissalam sejati. Para pemimpin orang-orang Arab tidak mengingkari hal itu. Kaum kafir Quraisy lah yang menyulut api peperangan kepada Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, ketika Mekah berhasil ditaklukkan sehingga kaum kafir Quraisy tidak berdaya, dan orang-orang Arab pun sadar bahawa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memerangi Rasulullah SAW, mereka lalu berbondong-bondong dari segala penjuru masuk ke dalam agama Allah. Dalam sirah Ibn Hisham, di Mekah Rasulullah SAW menyampaikan beberapa khutbah pidato. Dalam khutbah pertama yang diucapkan di depan pintu Kaabah, beliau menjelaskan diat pembunuhan kerana khilaf itu sama dengan pembunuhan dengan sengaja. Diat pembunuhan kerana apa? Kerana salah. Tentang diat tidak sengaja, diat khata' syibul amr. Salah ni ya. Beliau menjelaskan tentang diat yang tidak sengaja. Tak ada sama dengan pembunuhan dengan sengaja tu, tak ada. Niat bunuh, menjelaskan niat pembunuhan tidak sengaja. Tapi dari istilah syibhul amdi, mana dia tak sengaja, tapi macam sengaja. Macam mana? Contoh dia, kita dah belajar dulu kan. Dia ada senapang, dia nak pergi buru apa ni, binatang. Jadi dia nampak macam binatang yang gerak tu, dia tembak sekali kena orang. Jadi dia telah membunuh. Sengaja tak sengaja? Tak sengaja, tapi macam sengaja. Sebab apa? Dia membunuh dengan alat. Waktu dia buat tu, dia niat nak bunuh ke tak? Niat nak bunuh. Tapi bukan bunuh orang tu, dia nak bunuh yang lain. Nah, ni namakan niat bunuh syibhul amdi, maknanya macam sengaja tapi tak sengaja. Satu jenis lagi yang bunuh tak sengaja, awak cak apa ni, tengah nanu galah, sekali berat galah jatuh, kena orang kat bawah mati. Itu ada niat nak bunuh orang tak? Tak ada. Yang ini memang terus tak sengaja. ni adalah membunuh tak sengaja. Yang tadi membunuh tak sengaja, macam sengaja. Itu perbezaan. Yang satu lagi bunuh dengan dengan sengaja. Jadi itu disebutkan diat dia berapa. Kenapa nak sebutkan ni? Sebab dia diat dia complicated purpose dia. Dia 100 ekor unta, tapi bukan sembarang unta. Umur berapa, jantan betina, dan dia ada nama-nama dia. Jadi nak hafal tu memang susah. Sebab tu sahabat ada yang tulis. Nak kena tulis. Sebab kalau tu tak boleh hafal. Berapa ekor nak kena ni, berapa ekor gini pun. Dia 100 ekor kan, banyak. Jadi dia punya tu tak sama. Sebab harga unta ni tak sama ikut umur dia, jantan ke betina dan sebagainya. Jadi Nabi SAW jelaskan tu kat situ. Kata ada kisah, ada. Dan ini diulang waktu apa ni, Hajatul Wada' sekali lagi. Ada seorang sahabat namanya Abu Syah, dia suruh tuliskan tentang diat-diat ni. Dia suruh tulis. Dia Ali bin Abi Talib, dia bawa satu lembaran sahifah. Dia kata dalam dia pun ada apa ni, penjelasan tentang diat ni. Baik, beliau mengakhiri semua warisan peninggalan jahiliyah kecuali tugas memberi minum kepada para jemaah haji dan pengurus Ka'bah. Kita tahu bahawa orang-orang Bani apa ni, Abdul Muttalib, Bani Hashim, mereka ada siapa yang jaga ni, siapa yang jaga ni, siapa jaga ni. Sekarang tu semua dah tak ada. Kecuali apa? Meminum, beri minum pada para jemaah haji dan mengurus Ka'bah. Itu diteruskan. Pada pidato yang khutbah yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan pembatalan semua jenis sumpah persekutuan ala jahiliyah. Bukan sumpah, sekutu jahiliyah. Kan ada sekutu ni. Sekarang ni semua dah tak ada dah. Kecuali yang bertujuan untuk membela kebenaran dan menyambung hubungan kekeluargaan. Dah tak boleh apa, kelompok-kelompok dah tak boleh lagi. Semua dah bawa satu pemerintahan Islam. Selanjutnya pada pidato yang ketiga, beliau menyatakan tentang keharaman Makkah, keharaman binatang buruannya untuk diburu, keharaman pohonnya untuk ditebang, keharaman barang temuannya untuk dimiliki, dan keharaman berperang di dalamnya. Jadi burung merpati itu semua tak boleh bunuh. Kucing dia lagi lah tak boleh, sebab dia binatang buruan. Masalahnya kalau burung merpati tu ditangkap, lepas tu dijinakkan, lepas tu boleh sembelih lah. Dia jadi kira binatang buruan tak? Itu permasalahan. Ataupun rusa ke apa, kita ternak rusa Mekah lah. Lepas tu kita dah ternak, kita semakan, kita nak sembelih dia, boleh tak? Dia masih lagi dikira sebagai binatang buruan ke tidak, itu pembahasan lain. Jadi yang jelasnya, asalnya semuanya tak boleh, tak boleh dikacau. Bahkan pohon-pohonnya pun tak boleh ditebang. Kecuali apa? Kecuali yang menyakit ataupun mengganggu orang. Misalnya ada berduri ke dan sebagainya kat tengah jalan, itu memanglah kita boleh cabut. Ataupun kita nak buat rumah kat sini, lepas tu ada pokok dan sebagainya, yang itu dibolehkan. Banyak ada mudaratan dibolehkan. Walaupun tak sebut kat sini, itu ulama dah bahaskan ni. Dan juga satu pokok lah, pokok Yizhir, untuk dibuat apa ni, mandi mayat. Baik. Keharaman barang temuannya untuk dimiliki. Tak boleh kita ambil barang temuannya sampai bila-bila pun, sampai hari kiamat. Dan keharaman berperang di dalamnya. Jelas. Beliau menjelaskan bahawa pada peristiwa penaklukan, Allah menghalalkan semua itu bagi dirinya, khas untuk Nabi SAW. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahawa setelah penaklukan Mekah, sudah tidak ada lagi hijrah, tapi yang ada ialah jihad dan niat. Sejak itu hijrah dari Mekah ke Madinah dianggap bukan lagi suatu kewajipan. Meskipun sampai hari kiamat, hukumnya masih tetap berlaku terhadap hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tapi dari Mekah ke Madinah tak ada. Sesungguhnya Allah mensyariatkan hijrah ke Madinah adalah supaya kaum muslimin dapat menyembah Tuhan mereka dengan aman, supaya eksistensi Islam di Madinah nampak kuat di mata musuh-musuhnya, supaya mereka dapat membela pemerintahan Islam yang baru tumbuh di sana, kemudian memperluas pengaruhnya dengan cara berjihad. Hijrah selepas menaklukkan Mekah tidak lagi menjadi sesuatu yang urgent bagi kerana Islam sudah cukup kuat. Jadi keberadaan kaum muslimin di negeri mereka sendiri lebih bermanfaat untuk menegakkan syiar-syiar Islam dan menyebarluaskan petunjuknya ke segenap penjuru dunia. Adapun kewajipan berjihad tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Oleh kerana itulah selepas penaklukan Mekah, kaum muslimin sama berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setia pada Islam, beriman dan berjihad. Dah tak ada hijrah lagi. Beliau tidak membaiat mereka untuk hijrah. Tapi jihad masih ada lagi. Ibn Umar radhiyallahu anhu menjelaskan hal itu. Setelah penaklukan Mekah, hijrah kepada Rasulullah SAW praktis terhenti. Akan tetapi hijrah tidak akan pernah berhenti sepanjang ada orang-orang kafir yang harus diperangi. Maknanya hijrah untuk keluar pergi jihad. Dengan kata lain, sepanjang di dunia masih ada negara kafir, maka hijrah hukumnya wajib bagi setiap orang Muslim yang takut agamanya boleh terfitnah. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam khutbah yang keempat, Rasulullah SAW menerangkan bahawa barang siapa yang keluarganya menjadi korban pembunuhan, ia disuruh memilih antara menerima pampasan atau menuntut hukuman qisas. Ini mengikut ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Dan ada beberapa hukum syariat yang menjadi jelas di tengah-tengah peristiwa penaklukan Mekah. Banyak ni ya, antara lain boleh hukumnya berpuasa atau berbuka dalam bulan Ramadan bagi orang yang sedang berpergian musafir, bukan dengan tujuan berbuat maksiat. Ini yang rajih dia lah. Saat pasukan kaum muslimin bertolak dari Madinah, Rasulullah SAW berpuasa. Namun setibanya di daerah Qudaib, beliau kemudian berbuka. Kenapa Nabi SAW buka bila nak masuk Mekah? Sebab nak perang. Nak perang kalau berpuasa agak lemah. Jadi Nabi SAW tak wajibkan berpuasa. Tapi jangan samakan apa ni exam eh. Ambil exam sama dengan peperangan. Kenapa tak puasa? Ni exam ni, perang ni. Ini pun jihad juga. Rasulullah SAW melakukan solat duha sebanyak 8 rakaat secara ringkas. Dan solat ini hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi masih lagi orang kata solat duha ni tak sunat juga. Macam mana? Yang paling berhak menjadi imam solat jamaah ialah orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Dan jangka waktu solat qasar bagi seorang musafir itu terbatas. Selama 19 hari berada di Mekah, Rasulullah SAW selalu mengqasar solat. Jaminan perlindungan keamanan wanita itu diakui. Ketika Ummu Hanif melindungi dua orang musyrik dari keluarga besarnya, Nabi SAW merestuinya. Semua ulama sepakat bahawa perlindungan wanita itu diperbolehkan. Jadi kalau ada orang datang ke negara Islam minta perlindungan, siapa-siapa boleh berikan perlindungan. Maknanya kalau dia kata aku lindungi dia je, maknanya orang pun dah tak boleh kacau dia. Kira ni citizennya, rakyat, hak rakyat lah untuk memberi perlindungan walaupun dia orang perubat. Ini antara perkara yang berlaku pada zaman itu. Haram hukumnya nikah mut'ah setelah pernah diperbolehkan hanya selama 3 hari saja. Ini dalam pembukaan kota Mekah. Setelah itu nikah mut'ah diharamkan untuk selama-lamanya. Ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nikah mut'ah diharamkan dan dihalalkan sebanyak 2 kali. Pertama sebelum peristiwa Khaybar, nikah mut'ah hukumnya halal. Lalu diharamkan setelah pada saat terjadi peristiwa tersebut. Kemudian halal lagi pada peristiwa penaklukan Mekah. Lalu hanya dalam waktu selama 3 hari diharamkan lagi secara permanen hingga hari kiamat kelak. Ini tak boleh khilaf-khilaf lagi, eh? Dah tak ada khilaf lagi. Memang betul pernah dihalalkan, tapi lepas itu dimansuhkan. Kemudian penjelasan hukum bahawa anak bagi hamparan dan bagi yang berzina dihukum rejam. Anak hukumnya mengikut siapa? Hamparan. Hamparan maknanya katil lah, ataupun tilam. Maksudnya anak dilahirkan dalam perkahwinan, kan? Kalau dalam perkahwinan, dia kira pada anak kepada yang dalam tu. Walaupun orang kata itu, orang kata ini, dia dilahirkan dalam perkahwinan ni, kan? Maknanya mak dia, bapak dia ada hubungan perkahwinan. Kita nisbahkan dia kepada, nasabkan kepada mak dan bapak dia. Walaupun mungkin mereka berzina, okay? Ibunya berzina contohnya. Dan walizani walil akhir ar-rajam, dan orang yang berzina dihukum rajam. Itulah yang terjadi dalam kisah putra Walidah binti Zam'ah yang diperebutkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abd bin Zam'ah. Lalu Rasulullah SAW memutuskan anak itu untuk Abd bin Zam'ah kerana anak itu dilahirkan di hamparan ayahnya. Maksudnya ketika ayahnya jadi suami pada ibunya. Hukum pernikahan seorang musyrik yang istrinya sebelumnya sudah masuk Islam, seperti yang terjadi pada Sofwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal, akad pernikahan mereka dengan isteri mereka dianggap tetap sah kerana mereka masuk Islam sebelum masa iddah isteri mereka berakhir. Ini semua berlaku dalam peperangan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Tapi kalau iddah dia dah habis lepas 3 kali haid contohnya, suami tak masuk Islam juga, akad itu, nikah tersebut kira fasakh. Jadi mereka kena kahwin balik, saksi balik, walimah balik. Kalau suaminya masuk Islam dan nak kahwin dengan isterinya. Hukum pernikahan, hukum wasiat yang tidak diperbolehkan adalah yang melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan, seperti yang ditunjukkan oleh Kaisar Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia menderita sakit yang cukup berat, Rasulullah SAW melarang dia memberi wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Kemudian seorang wanita boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf, bukan berlebih-lebihan. Jika sang suami menolak memberikan nafkah, itu syarat. Seperti yang terjadi dalam kisah Hindun binti Ujbah, isteri Abu Sufyan, yang memohon fatwa kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Ya, Nabi SAW lepas membuka kota Mekah, dia berkhutbah dan dia berdiri di tengah orang ramai. Orang datang, ada yang tanya dan sebagainya. Dan haram hukumnya menjual khamar, miarak, bangkai dan patung berhala. Ini semua disebutkan ketika ini. Kemudian penjelasan tentang hukum menguban ataupun mewarnakan uban dengan mengguna daun inai, seperti yang terjadi dalam kisah Abu Quhafah yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengubah ubannya, disuruh warnakan. Abu Quhafah ni siapa? Bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian haram hukumnya meminta grasi, yakni meminta rayuan terhadap hukum-hukum Allah atas kes yang sudah ditangani oleh imam, seperti yang terjadi dalam kisah seorang wanita dari Bani Makhzumah yang mencuri lalu dipotong tangannya. Ini pun berlaku ketika itu. Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW sempat murka kepada Usama bin Zaid kerana berani memintakan rayuan bagi wanita dari keluarga bangsawan tersebut. Keluarga bangsawan tersebut, dia tak minta sendiri pada Nabi SAW. Jadi mereka bincang-bincang, kita tanya pada Usama bin Zaid. Usama ni adalah yang paling dicintai oleh Rasul SAW. Suruh dia minta syafaat. Nabi SAW marah. Dia bersabda, sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian dahulu ialah kalau ada orang mulia di antara mereka yang mencuri, mereka biarkannya saja. Tapi kalau ada orang di antara mereka yang mencuri, mereka menjatuhinya hukuman had. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu aku akan potong tangannya. Hadis yang sahih. Bukhari dan Muslim. Yang satu perkara yang menarik di sini, Nabi SAW potong tangan siapa? Wanita. Dia tak kira ada lelaki ke? Perempuan yang mencuri. Kisah bagaimana dia mencuri ni semua ada cerita panjang dia. Hadis tadi merupakan pernyataan atas prinsip persamaan, yakni keadilan seluruh manusia di depan hukum syariat, dan peringatan kepada para penguasa agar jangan berlaku diskriminatif dalam melaksanakan hukum. Orang yang lemah maupun yang kuat harus diberlakukan sama. Keutuhan negara dan stabilitas masyarakat harus lebih diutamakan dengan cara menegakkan keadilan. Jika masyarakat, jika musuh-musuh negara dibiarkan bermarahar jelela melakukan kezaliman, maka hal itu akan mendorong orang-orang yang dizalimi bersatu melakukan perlawanan, merontak. Mereka akan rela berkorban demi meruntuhkan negara yang dipimpin oleh penguasa-penguasa seperti itu. Konsekuensi penaklukan Mekah harus memindahkan beban berat militer terhadap orang-orang kafir Quraisy kepada beban menghadapi kabilah Hawazin dan kabilah Taqif yang segera berpihak kepada orang-orang musyrikin untuk memerangi Islam. Kemudian terjadilah perang Hunain dan pengembungan Taif. Jadi sekarang musuh Nabi SAW tidak diketuai oleh orang Quraisy. Sebab orang Quraisy dah masuk Islam di Mekah. Jadi siapa ketua sekarang pindah kepada dua kabilah, kabilah Hawazin dan kabilah Taqif yang ada di Taif. Maka jadilah peperangan Hunain. Menurut Ibnu Ishaq, kesatuan pasukan Tufail bin Amr ad-Dusi beroperasi selepas peristiwa penaklukan Mekah. Tufail membakar Zulkarnain berhala milik Amr bin Jumamah. Ini diluatkan dengan tabel Islam. Dan selepas ini peperangan-peperangan lain sampai habis semuanya orang-orang Arab tunduk kepada Nabi SAW. Apa soalan? Assalamualaikum.